السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Semua niat baik yang dapat terlaksana itu karena Allah yang mengizinkannya. Semua cita-cita dan keinginan yang ingin diraih tidak mungkin dapat terlaksana bila sang pencipta tidak menghendakinya. Jadi kalau kita lihat seorang mukmin dalam segala aktivitasnya yang kecil, yang besar, dalam segala kegiatannya yang mudah atau yang susah, dia harus selalu ingat kepada Allah Jalla Jalaluh bahwa semuanya bisa terjadi karena Allah menghendakinya. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala habibika al-Mustafa wa nabiyika al-Mujtaba nabiyina wa sayyidina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, semoga salam, berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita yang kelak di padang mahsyar, tatkala manusia dalam kebingungan, tatkala mereka dibiarkan oleh Allah Jalla Jalaluh dalam masa penantian yang tidak tahu kapan akan selesai. Umat manusia yang berjumlah entah berapa miliar, mereka berbondong-bondong mendatangi Nabi Adam, mendatangi Nabi Nuh, ya, mendatangi Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Musa, Nabi Isa, semuanya angkat tangan. Tidak ada yang bisa membantu untuk menyelesaikan urusan mereka. Lalu semua umat manusia itu mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka meminta syafaat Nabi pada hari itu agar Nabi berdoa kepada Allah. Tatkala manusia berbondong-bondong datang, Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, "Ana laha, ana laha. Aku yang punya itu syafaat." Subhanallah. Semoga salawat Allah senantiasa tercurahkan untuk beliau, karena harapan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga selawat itu bersambung untuk keluarga Nabi, untuk istri-istri Nabi, untuk putra-putri Nabi, dan untuk seluruh sahabat Nabi yang mungkin di akhir-akhir zaman ini kita harus lebih mengenal keluarga Nabi dan sahabat Nabi. Karena apa? Karena muncul sekte-sekte, aliran-aliran yang berusaha untuk memisahkan antara keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat Nabi. Kembali kita mengingatkan kenapa kita perlu mengenal lebih dalam keluarga Nabi dan sahabat-sahabat Nabi. Karena ada yang berpendapat bahwasanya keluarga Nabi sama sahabat itu ada permasalahan di antara mereka, sehingga sebagian mengatakan Islam itu yang dari keluarga Nabi, sebagian mengatakan Islam itu yang dari sahabat Nabi. Islam itu adalah yang disampaikan oleh Nabi kepada para sahabatnya, kepada keluarganya. Dan kita tahu yang membawa bendera La ilaha illallah ke Mesir siapa? Amr bin Aus. yang membawa bendera La ilaha illallah sehingga sampai umpamanya ke Palestina, siapa yang menerima kunci-kunci Masjidil Aqsa? Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Dan mereka adalah sahabat-sahabat Nabi yang saling mencintai di antara mereka, yang terutama untuk Abu Bakar Siddiq, dia adalah mertua Rasulullah SAW. Umar bin Khattab, dia juga mertua Rasulullah SAW. Kemudian Uthman bin Affan, dia adalah menantu Nabi dua kali. Siapa nama istrinya Uthman bin Affan? Jemaah, siapa namanya? Ruqayyah sama Ummu Kalthum. Sama Ummu Kalthum, anaknya Nabi empat yang perempuan, Zainab, Imratul As bin Wa'il, kemudian Fatimah, istrinya Ali bin Abi Talib, dan Ruqayyah dan Ummu Kalthum keduanya adalah istri Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin, para jamaah yang saya hormati, khususnya para ustaz, para alim ulama ya, para orang-orang yang sepuh, saya mohon maaf karena kemarin tidak bisa datang. Tapi begitulah, tajrir riyah bima la tashtahi sufun, angin bertiup terkadang tidak sesuai dengan keinginan nelayan. Nelayan itu tiap hari keluar, pokok berangkat dia, anda mau cari ikan, dia ingin menuju ke satu tempat, tapi ternyata anginnya gak menuju ke sana. Tapi mau diapain? Apa mau marah sama angin? Tidak. Tapi nelayan yang pandai adalah nelayan yang berusaha untuk menjadikan takdir dia lebih baik. Dia yakin pasti Allah subhanahu wa ta'ala punya rencana yang lebih baik dari kita. Kadangkala kita menghadapi satu permasalahan, kita ini punya niat, gak jadi. Kita punya tujuan, perencanaan udah mateng, tapi ternyata gagal tuh perencanaan. Al-mu'min wa man yu'min billah yahdi qalbah. Seorang yang beriman kepada Allah, Allah akan kasih hidayah sama dia. Dia akan tahu, ini takdir Allah, ini pasti baik, ini pasti baik. Ketika seorang yakin dengan penciptanya dan dia tahu bahwasanya Allah Jalla Jalaluh lebih mencintai dia daripada orang tua dia, Allah ini lebih cinta sama kita daripada orang tua kita, lebih cinta kepada kita daripada istri-istri kita. Tapi terkadang sebagian orang melihat, bahkan ada yang pernah mempopulerkan sebuah lagu dulu yang kemudian oleh MUI alhamdulillah diluruskan. Takdir memang kejam. Subhanallah, subhanallah. Satu etika yang buruk dari hamba kepada penciptanya, tatkala dia mengatakan takdir memang kejam. Subhanallah. Dia itu bisa hidup, dia bisa bernafas, dia bisa berjalan, diciptakan dua matanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mengatakan takdir memang kejam. Takdir itu indah. Subhanallah. Semua yang Allah takdirkan itu indah. Tapi buat kita, kadangkala buruk buat kitanya. Tapi buat Allah indah. Kalau kita memandang dengan kacamata sang pencipta, Allah Jalla Jalaluh. Tatkala kita mengenal bahwasanya Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim. Bahwasanya Allah Jalla Jalaluh itu adalah Halim, Alim, Karim, Mannan, Aziz, Ghaffar, Qahar, Subhanallah. Nggak ada yang akan susah seorang mukmin. Ketika dia mendapatkan satu permasalahan, ya Allah, aku ini hambamu ya Allah. Kalau aku kumpulkan orang sebondoso untuk membantu urusanku, nggak bakal bisa mereka ya Allah. Kecuali engkau menakdirkannya. Maka di sini seorang hamba diajarin bagaimana dia bertauhid, bagaimana dia beriman dengan rukun imam, iman yang enam itu. Salah satu adalah takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Masya'al ikhwah rahimakumullah. Tinggal berapa hari lagi kita ini Ramadan? Berapa hari lagi? Hari ini malam 28. Ya, malam ini malam 28, besok malam 29. bisa jadi Jumat sudah Lebaran atau Sabtu. Hah? Lebaran kita hari apa insyaallah? Nah, Lebaran kita satu Syawal insyaallah. Tapi kalau kita lihat Ramadan sekarang tinggal sedikit tuh, tinggal beberapa hari. Tapi sebagian orang ternyata sudah Lebaran. Sebagian orang kita lihat sudah pada makan, ya bodoh saya kok rokokan nih culung, ada tak tandi tondus sama sekali. Subhanallah. Kita lihat orang-orang, mereka sudah Lebaran, ya? Belum selesai Lebaran. Subhanallah. Memang kalau kita lihat ada orang-orang yang selesai Ramadan menjadi orang paling sengsara di muka bumi. Bukan orang yang berbahagia. Rasulullah SAW mengatakan, syaqiyun abdun adraka ramadhan thumma salakha minhu falam yughfar lah. Celaka, sengsara, melarat seorang hamba yang dia merasakan bulan Ramadan hadir, ada ketika bulan Ramadan dia hidup, dia masih bernyawa dan dia sehat, tapi ternyata keluar dari Ramadan dosa-dosanya enggak diampuni. Jadi antum bayangkan ya, Ramadan sebulan kita dicuci. Noda kita tuh banyak. Tapi kalau tiap hari dicuci, insya Allah hari kedua nodanya tinggal sedikit ya. Hari ketiga terus, nanti pas malam-malam akhir nih, ada malam Lailatul Qadar yang lebih baik dari 1000 bulan tuh. Subhanallah, sekali cuci, 1000 bulan, subhanallah. 1000 bulan tuh berapa hari jemaah? 30.000 hari kita beramal semalam, Allah lipat gandakan bukan seperti tapi khairun min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan, lebih baik dari 30 malam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya bagaimana orang dapat tuh malam-malam indah, pintu-pintu neraka udah dikunci, udah ditutup, pintu surga dibuka, orang-orang yang menyeru atau penyeru kepada kebaikan di mana-mana diseru. Sampai televisi pun yang dulunya tempat kemaksiatan di Ramadan ada sedikit perubahan, sedikit. Tapi ada. Ada yang menyeru kepada kebaikan. Tapi ada orang yang pakun bayi. Pakun. Subhanallah. Padahal seorang manusia, insan yang berakal, dia enggak mau pakun. Umumnya dia, saya mulai lambat gaji perak 2 juta. Masa saya tak naik-naik gaji? Dia berharap gajinya naik. Untuk dunia yang bakal dia tinggalkan. Tapi kenapa ketika berbicara tentang akhirat, kita berjumpa dengan manusia-manusia yang qanaah. Saya cukup lah Ustaz. Salat di masjid 27 rakaat. Di rumah kan satu, cukup setong. Saya qanaah Ustaz. Oleh setong pahala saya alhamdulillah. Subhanallah. Ketika berbicara akhirat, dia akan menjadi orang yang qanaah. Subhanallah. Akan datang satu hari, satu masa yang kita mengatakan nantinya, qala rabbi irji'un. Ya Allah, kembalikan aku ya Allah. Mau ngapain? Mau bangun vilanya, mau beli mobilnya, mau sibuk dagangan? Tiga, la'alli a'malu salihan fi ma tarak. Agar aku bisa beramal soleh ya Allah. Kepingin nambah satu sujud, kepingin nambah satu ruku, nggak bisa. Jadi sebelum itu terjadi, maka tolong kita persiapkan. Ramadan adalah kesempatan dan peluang untuk hal itu. Sebelum kita masuk persiapan menghadapi Idul Fitr, ingat, pernah sholat jenazah jemaah? Pernah sholat jenazah? Alhamdulillah. Apa yang kita doakan buat jenazah itu? Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa'akrim nuzulahu wa'asik mudkholahu. Ada, ya Allah, luaskan rumahnya, kasih mobil dia ya Allah, rezekinya masya Allah lapangkan. Pernah kita bacakan itu buat yang mati? Tidak ada. Kita tahu nanti yang kita butuhkan itu yang kita baca tuh. Allahumma ighfir lahu, kita butuh maghfirah. Nah, mik, masya Allah. Jadi miknya agak didekatkan ceritanya. Tayyib, bismillah. insyaallah habis lebaran mic-nya diganti nanti jamaah, mudah-mudahan. Baik. Kembali ke persiapan nih, Eid. Ya silahkan mungkin yang bisa maju-maju sekuni. Yang kita minta tuh apa sih? Buat yang mati tuh, kita punya bapak mati. Apa kita katakan, ya bapak mudah-mudahan bapak saya disembuhkan penyakit. Mudah-mudahan bapak saya dikasih rezeki bisa bayar utangnya. Mudah-mudahan bapak saya dikasih mobil. Mudah-mudahan, enggak ada. Yang kita minta cuma rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi, sisa-sisa Ramadan kita belum selesai. Jadi pembahasan Idul Fitr ini ya supaya kita idnya lebih bagus, tapi yang jelas Ramadan kita belum selesai. Nah, silakan yang bisa maju-maju. Jangan pelit mau berbagi tempat, jemaah. Dengar-dengar soro-soro siapa telat, jangan sawah belum datang ini sudah subhanallah. Jangan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu. Wahai orang-orang yang beriman, kalau dikatakan kepada kalian luaskan tempat duduknya, fafsahu, luaskan. Kenapa kita luaskan? Karena Allah Jalla Jalaluh. Maka dalam kehidupan ini, kalau kita berbuat karena manusia, yang ada sakit hati. Ingat, kita sudah abri tempat, tahu-tahu nguasain. Kan ada orang yang beri tempat sekuni, masya Allah, pas eparaju kaujun, enggak sih. Wah, mari bertepak jam. Kita kok berbuat buat manusia, yang ada sakit hati. Tapi kalau kita bertindak karena Allah Jalla Jalaluh, Allahu Akbar. Allah itu Rabbul Alamin. Allah itu yang punya kota Bondowoso. Allah yang punya kota Jawa Timur nih. Allah yang punya Indonesia. Allah yang punya semuanya. Kalau Allah yang janji bagi di bulan puasa nih. Tatkala Allah Jalla Jalaluh mengatakan kullu amal ibni Adam lahu. Semua amalan ibnu Adam tuh hitung-hitungannya buat dia tuh sudah ada. Al-hasanatu bi'ashri amthaliha ila sab'imi'ati da'af. Satu amal kebajikan dilipat gandakan menjadi 10, 10 sampai 700. Dan Allah melipat gandakan sesuai kehendak Allah. Illa saum, kecuali puasa. Illa saum fa'innahu li. Itu endikna saya, insyaAllah. Wa ana ajzibi, saya yang mengasih ganjaran. Allah Jalla Jalaluh. Maka di bulan Ramadan, ya berusaha di sisa-sisa waktu ini. Pada hakikatnya orang yang berpuasa itu enggak berbuat apa-apa. Orang puasa itu enggak berbuat apa-apa. Orang berpuasa itu meninggalkan dan tidak berbuat. Apa yang dia tinggalkan? Meninggalkan nafsu. Meninggalkan makan, meninggalkan minum, meninggalkan syahwatnya, itu orang yang lagi berpuasa. Itu sebenarnya. Jadi kalau ada orang enggak sholat tarawih umpamanya, puasanya sah. Dia menjaga dirinya dari hal-hal yang haram, puasanya sah. Jadi pada hakikatnya puasa itu meninggalkan, dan masih banyak yang harus kita tinggalkan di sisa 3 atau ya 2 hari ini mungkin ya. Kita berusaha jemaah, saudara-saudara kita, istri kita, kadang-kala ini istri sudah mulai bersih-bersih rumah, mulai akebececun malam ba'dal isya tidak terawih sudah, ya mau bermat terawih sudah kasur kebececun. Sibuk dengan dunia, belum selesai Ramadannya. Kadang-kadang orang sibuk dengan lebarannya, padahal Ramadannya belum selesai. Dan di setiap malam, kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, wafi walillahi fi kulli lailatin utaqa minan nar. Di setiap malam itu ada orang-orang yang Allah vonis bebas dari api neraka, bebas dari api neraka. Wadzalika fi kulli lail. Itu setiap malam. Kalau kita di 27 yang sudah lewat, kita enggak dibebaskan oleh Allah dari vonis masuk api neraka. Mudah-mudahan ya, sisa 2 hari. Ada malam ganjil, mudah-mudahan Allah membebaskan kita dari api neraka. Dan seorang mukmin, sekali lagi, seorang mukmin itu harus bisa bermanfaat buat orang lain. Ilmu yang dia dengar jangan cuma berhenti di dia. Dian di teretan, di tetangke sampai akhir. Kadang kalau ada tetangga yang sudah enggak terawih, kadang kalau sudah enggak puasa juga, kita biarkan. Seakan-akan ya tina Ustaz, urusan dia, bukan. Innamal mu'minuna ikhwah. Situ teretan saya sih. Kadang kalau ada orang ngomong, "Ente ada apa ngurusin urusan anak?" Sampai ke ente teretan saya situ. Mun situ beriman situ teretan bi saya. Mun tadi beriman saya tak urusan ke situ. Innamal mu'minuna ikhwah. Maka di sini seorang mukmin harus bisa memberikan manfaat kepada orang lain, tidak sampai ke diri dia. Ma'asyar ikhwah rahimakumullah, berbicara tentang etika Idul Fitr. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lis-sha'imi farhatan." Farhatun 'inda fitrih wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Orang yang berpuasa itu memiliki dua kebahagiaan. Kebahagiaan tatkala dia berbuka dan kebahagiaan tatkala dia berjumpa dengan Allah Jalla Jalaluh. Kebahagiaan dia untuk berbuka bukan karena dia bisa makan. Karena banyak orang yang sudah terasa, "Alhamdulillah, saya sebulan tak pernah sarapan. Ini sudah kesempatan bisa sarapan saya, subhanallah." Bukan kebahagiaan itu. Kebahagiaan dunia ini sepele. Tapi kebahagiaan dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa puasa, ya alhamdulillah. Selesai saya puasa, ya Allah. Kau berikan hidayah aku sampai selesai puasa ini, ya Allah. Itulah kebahagiaan. Walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Agar kalian bersyukur kepada Allah. Bahagia ya Allah. Banyak orang-orang yang mungkin enggak full tarawihnya. Banyak orang-orang yang enggak full puasanya, tapi kita ini dikasih full sama Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, nikmat. Jadi bukan berbahagia karena bisa ngakan, tidak. Kita sebulan penuh ngakan. Sebulan, 11 bulan kita itu makan. Apa sih artinya makanan? Dan ingat, banyak saudara-saudara kita yang kaya raya. Allahu Akbar. Orang kaya raya, dia mau beli makanan paling mahal, mau beli donat paling enak, bisa. Tapi Allah jadikan dia keluar dari istana dia, masuk ke sebuah rumah yang namanya rumah sakit, di sebuah ruangan ICU dengan semua selang yang ada di tubuhnya. Makan enggak bisa. Makan nasi enggak bisa. Dia cuma bisa dari selang. Oksigen yang halal yang Allah berikan gratis, dia enggak bisa. Dia harus bayar oksigen itu. Ini dunia enggak ada artinya ternyata. Itu duitnya yang banyak, rumahnya yang mewah, mobilnya yang puluhan jumlahnya, berakhir seperti ini. Allah ala kulli syai'in qadir. Allah bisa. Maka kebahagiaan seorang hamba itu jangan hanya dengan dunia, tapi bahagialah karena iman yang Allah berikan kepada kita. Kita bisa, nih kita berangkat ke masjid ilmu nih, harus bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, alhamdulillah saya bisa datang ke tempat ini. Banyak orang-orang yang mungkin punya waktu luang, mungkin dia lebih bisa datang ke tempat ini daripada kita, tapi Allah enggak ajak dia ke tempat ini. Makanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lisa'im farhatan, yaitu kebahagiaan yang pertama tatkala dia berbuka karena Allah memberikan taufik sehingga dia bisa melaksanakan puasa sebulan penuh, ya. Dan kebahagiaan yang kedua adalah wa farhatun 'inda liqa'i rabbi, kebahagiaan tatkala berjumpa dengan Rabb-nya, dengan Allah Jalla Jalaluh. Kita ini bertahun-tahun beribadah, sekarang pun beribadah untuk siapa? Untuk zat yang ghaib yang kita tidak melihat. Kita lalui, tapi kita terus beribadah. Tapi seorang mukmin dia yakin Allah itu ada dan aku ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu caranya adalah dengan berpuasa. Menjaga puasa terus, sehingga tatkala kita berjumpa dengan Allah, tatkala kita memandang wajah Allah Jalla Jalaluh, Allah sempurnakan kebahagiaan kita. Ma'asyiral muslimin, berkaitan dengan Idul Fitr. Apa artinya Id? Aid itu artinya kembali. Dari ada, ya'udu. Fitr, apa artinya fitr? Banyak orang menerjemahkan fitr itu dengan suci. Jadi kembali suci, kembali kepada fitrah. Jadi fitrah itu fitrah, bukan. Jadi Idul Fitri itu kembali berbuka. Maka yang namanya fitr wa farhat, farhatun inda fitri, yaitu kebahagiaan tatkala berbuka. Makanya disebutkan man faftara shaiman, barang siapa yang memberikan fitr atau futur kepada orang yang berpuasa. Tapi akhirnya yang banyak di masyarakat kita, fitr artinya suci, padahal Idul Fitr artinya kembali berbuka. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-fitru yauma yuftirun nas. Al-fitr itu orang pada waktu orang berbuka itu dikatakan Idul Fitr, seperti itu. Hari besar ini atau lebaran Idul Fitr dan Idul Adha adalah kekhususan umat Islam. Umat Islam sudah Allah beri hari lebaran, hari besar. Di hari besar ini seorang mukmin berbahagia. Dan hari besar ini sebagai identitas seorang muslim atau identitas sebuah peradaban, sebuah agama. Orang Islam naham punya id, ya. Apa idnya? Yang pertama Idul Fitr dan Idul Adha. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu meriwayatkan ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah, Anas mengatakan kana li ahli al-Madinah fil jahiliyah yawmani min kulli sanatin yal'abuna fihima. Orang Madinah itu dulu sebelum Islam datang di masa jahiliyah mereka, mereka memiliki dua hari. Hari besar lebaran mereka, di situ mereka bermain, ya, berpesta mereka di tempat itu. Falamma qadiman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi alaihi salatu wasallam hijrah dan sampai ke kota Madinah, qal kana lakum yaumani tal'abuna fihima. Nabi kumpulkan sahabatnya, ceritakan kepada mereka, dulu kalian punya dua hari, hari kebesaran kalian, hari lebaran kalian. Waqad abdalakumullah bihima khairan minhuma. Allah sudah beri ganti buat kalian yang lebih baik dari dua hari itu. Yaumul fitri wa yaumun nahri. Hari berbuka dan hari berkorban. Yaumul fitri wa yaumun nahri. Hadis rawahu Abu Dawud dan hadis ini sahih. Jadi kadang-kala orang ini kan mempertahankan tradisi. Dia ngomong, lo dari dulu nenek moyang kita punya nih hari-hari besar ini. Tapi nggak ada masalah. Dulu ketika nenek moyang kita belum Islam, belum kenal Islam, dulu ketika orang-orang Madinah masih jahiliyah, mereka punya tuh hari-hari besar. Tapi setelah datangnya Islam, mana yang diikutin? Islam. Ingat, Islam itu Arab, Arab itu Islam. Apa benar? Agama Islam itu agama Arab, jemaah. Iya. Bukan, jemaah. Islam datang mengislamkan Arab. Jadi bukan Arab itu Islam. Abu Jahal Arab. Abu Jahal Arab. Fasih bahasa Arabnya dia. Fasih. Tapi bukan Islam. Jadi kalau dikatakan Islam itu Arab gitu ya. Jadi karena sekarang ada usaha untuk menolak Arab. Nggak ada masalah, yang memang bukan dari Islam Arab itu ditinggalkan, tapi yang Islam jangan ditinggalkan. Al-Quran bahasa Arab. Apa dikatakan, bu, kita ini Indonesia kan Islamnya Islam Nusantara aja, masa Abu Junga Allahu Akbar kan bahasa Arab Allahu Akbar itu, apa mau di Indonesiakan Islamnya? Sebagaimana umpamanya dikatakan Arab itu mengarabkan Islam, bukan. Islam yang mengislamkan Arab. Jadi Arab itu diislamkan, bukan Islam diarabkan, beda. Jadi Islam kemana-mana kita keliling dunia. Kalau jadi makmum dimanapun kita berada, di Eropa, di Afrika, di Australia, di Antartika sana, kalau kita jadi makmum, imamnya akan mengatakan Allahu Akbar. Gak ada yang ngomong Allah Maha Besar, Allah, gak ada. Karena inilah Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kitabnya Al-Qur'anul Karim dan kitabnya berbahasa Arab. kalau mau jadi orang Islam, maka harus baca Al-Quranul Karim, yang kitab itu berbahasa Arab. Makdud Pak sana kita jemaah. Bahas apa barusan? Idul Fitr. Wallahu a'lam bishawab. Baik, yang jelas orang Islam itu kembali tradisi. Tadi kita bicara tradisi. Jadi Arab punya tradisi. Ada tradisi Arab dan Rasulullah SAW datang untuk merubah tradisi-tradisi Arab. Bahkan menyempurnakan yang akhlak-akhlak mulia disempurnakan. Orang-orang Arab tradisinya apa? Mereka punya tradisi takut dengan bulan Safar. Orang Arab itu, mereka pun bulan Safar itu meyakini bulan Safar itu bulan bala. Iya. Ketika datang Rasulullah SAW mengatakan la Safar, nggak ada keyakinan Safar itu bulan bala, nggak ada. Karena sampai hari ini di Indonesia masih ada bulan Safar itu. Orang takut bunyi bulan balak jangan kebe tacin. Iya kan beri tacin Safar itu. Kenapa mereka bikin? Kalau yang dijual di pasar tacin Safar tak nggak ikut-ikut dia. Saya pernah acuol saya. Orang mele acuol pun tak baju ya tak acuolan gitu kan. Tapi ada orang yang memang khusus mereka takut ke bulan Safar itu. Ahlul jahiliyah, orang jahiliyah takut memang dari dulu. Tapi ternyata sampai hari ini ada masih keyakinan-keyakinan seperti itu. Ini adalah bawaan dari jahiliyah dahulunya. Saya ingat lambe ibnu Basamun bedeg atau burung gagak itu apa bahasa Maduranya jemaah? Hah? Dangdang. Dangdang. Iya, burung itu. Mun bodoh itu kan, oh ini bodoh orang mati, lemah-lemah apa. Itu keyakinan-keyakinan jahiliyah. Dan sampai hari ini ada enggak? Masih ada. Tradisi, Bu, mulai lambok itu, mbamban kita ngajari enggak gitu. Ya sudah, ini benar dari Islam. Bahwa ya kan Islam yang harus menyesuaikan. Mak bisa Islam yang harus menyesuaikan. Kita yang harus menyesuaikan dengan Islam sebagaimana salat kita. Maka para jemaah kembali bahwasanya tradisi-tradisi lebaran-lebaran yang bukan dari Islam, seorang muslim tidak boleh ikut-ikut. Kenapa? Karena anak muslim. Kenapa sih itu mak tak norok hari Valentine apa? Apa? Iya. Hari cinta apa gitu kan. I'm muslim. Saya muslim. Kenapa sih itu kok enggak ikut tahun baru Masehi? Anak muslim. Boh, emangnya orang Islam boh, anak muslim. Saya punya lebaran perak dua saya. Idul Fitri wa Idul Adha. Sisanya benar-benar punya saya. Bukan punya saya. Memang bukan punya kita. Bukan hari-hari besar, hari ibu. Apa boleh orang Islam lorok hari ibu? Bosat kita. Hari ibu ni siapa saya kebe? Orang-orang kafir. Bosat kan baik hari ibu Ustaz. Masya. Itu adalah kezaliman yang sampai puncaknya hari ibu itu. Kok bisa Ustaz? Di barat anak itu kalau sudah umur 18 tahun itu sudah pisah sama ke orang tua, udah gak ada kekuasaan orang tua. Kalau orang tuanya nyuruh-nyuruh dia, anak bisa lapor ke polisi, dia sudah bebas. Jadi hubungan sosial di barat itu, di Amerika khususnya itu sangat buruk sekali. Jadi anak, dan di Indonesia sudah mulai tampak, sudah mulai nampak. Kita lihat bagaimana anak SMP, SMA jadi pacur ya. Kemana bapaknya? Kemana ibunya? Nggak urusan. Itu hubungan sosial sudah mulai direnggangkan. Gara-gara budaya barat. Di barat seperti itu. Anaknya mau jadi pemain film porno, pemain apa, nggak urusan orang tua. Tapi Islam, karena itu kemudian mereka berpikir ya, setelah mereka meninggalkan orang tuanya, masa kita ini lupa sama ibu kita yang melahirkan kita, beremamun kita bikin hari ibu. Jadi mereka mengingat ibu setahun cuma sekali. Di dalam Islam ini kezaliman, karena setiap hari adalah hari ibu kita jemaah. Mau ibu kita masih hidup, masih mati atau sudah mati, kita senantiasa disuruh berdoa Rabbi ighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Setahun sekali kita baca doa itu. Tiap hari, bahkan tiap sholat kita bacakan. Jadi hari-hari besar dari luar ini merusak tradisi muslim. Dirusak kita ini. Cuma sebagian orang Islam sekali lagi ya, sudah enggak ngerti sama Islamnya. Itu tugas kita berdakwah ya, menyampaikan kepada mereka. Karena banyak di antara mereka yang tidak mengerti. Tapi kita sudah masuk ke lebaran kita, umat Islam punya Idul Fitri dan Idul Adha. Bagaimana adab-adab lebaran? Adab yang pertama adalah bertakbir. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Baqarah ayat 185, "Walitukmilul 'iddata walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Agar kalian menyempurnakan bilangan jumlah puasa kalian. Dan agar kalian bertakbir membesarkan Allah Subhanahu wa taala, wa la'allakum tashkurun, dan agar kalian semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah karuniakan. Kapan mulainya takbir? Terjadi khilaf di antara para ulama tentang kapan mulainya takbir. Sebagian ulama mengatakan mulainya takbir itu ketika mau berangkat ke masjid. Itu pendapat sebagian ulama. Pendapat ulama yang lainnya mengatakan takbir itu dimulai dengan masuknya satu Syawal. Kapan masuknya satu Syawal? Terbenamnya matahari Ramadan. Jadi terbenamnya matahari Ramadan sudah masuk satu Syawal. Maka di situ sebagian ulama mengatakan takbir mulai situ. Dan ini pendapat sebagian besar ulama juga. Dua-duanya insya Allah bisa dipakai. Yang merasa mau takbirnya pagi, tafadhol. Yang mau takbirnya mulai ba'dal maghrib. Mereka, para ulama, para ahli fikih, berdasarkan firman Allah ini, walitukabbirullah, walitukmilul iddah, agar kalian menyempurnakan bilangan Ramadan. Setelah sempurna, apa yang dilakukan? Takbir. Baik. Jadi bertakbir. Bagaimana bentuk takbirnya? Apakah takbirnya itu witir atau genap? Dua-duanya boleh. Karena ini termasuk zikir yang bebas. Ada asar dari sahabat, dari Ibnu Umar ya. Tapi itu tidak mengikat harus seperti itu. Walitukabbirullah. Para ulama menyebutkan boleh bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Atau Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Jadi terkadang kita jangan sampai satu masalah yang memang ada ruang di situ berbeda, kita kadang-kadang berusaha untuk nggak boleh yang kayak gitu, yang seperti ini. Padahal dua-duanya boleh sebenarnya. Itu berkaitan dengan takbir. Apa maksud dari takbir ya tadi jamaah? Kita benar-benar mengagungkan Allah, membesarkan Allah. Jadi takbir itu bukan, kadang-kadang kan orang malam lebaran itu takbir itu kebe hiburan, bi kote anau, situ mana apa situ jadi, wah ya takbiran, apa itu takbiran? Ya terasan jadi, nggak ada mana tentang takbir di dirinya, nggak ada. Padahal tujuan walitukabbirullah, agar seorang hamba di situ dia mengenal penciptanya yang telah memberikan taufik kepada dia. Dan kalau dilihat orang-orang yang takbir itu banyak saya tak apa saja. Iya, soalan yang saya ribut itu tak apa saja, cuma senang takbiran, mondak monsoro yang suruh bangunkan sahur itu senang. Tapi abang tak apa saja, subhanallah. Saya waktu pulang dari Bondowoso minggu lalu apa? Bagi orang-orang yang saya minta sumbangan excellent buat masjid ini, kol lema ya mak, bukan kol lema, kol lempak itu. Ini ada sumbangan, cari mak. Ini minta sumbangan ke masjid tak apa saja mak. Karena sudah menjadi profesi buat dia. Nggak ada bahwa dia, ya Allah aku cari sumbangan buat membangun rumahmu ya Allah. Aku ingin orang-orang bisa sholat di sana. Rumahmu jelek, aku ingin rumah itu jadi, nggak ada. Begitu pula takbir yang terjadi sebagai seperti sebagian orang jadi tradisi. menjadi profesi buat sebagian orang karena beri persebu. Ya saya oleh persebu takbirannya. Subhanallah, tujuan takbiran itu bukan itu. Wali tukabbirullah. Agar kalian bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Ala ma hadakum, atas hidayah yang Allah berikan kepada kalian. Jadi seorang hamba takkanlah Allahu Akbar, dia ingin mengatakan Allah yang maha besar. Enggak ada di dunia ini yang lebih besar dari Allah SWT. Kita semuanya makhluk yang kecil. Allah yang bisa memberikan hidayah, Allah yang menghidupkan, yang mematikan. Walitukabbirullah. Di situ hati kita penuh dengan pengagungan kepada Allah. Ini yang harus disampaikan ketika orang mau takbir. Di situ apa ma takbir? Ya Allah beri hidayah ke saya. Alhamdulillah. Saya asyukur kepada Allah dengan banyak-banyak bertakbir. Kemudian para jamaah, yang kedua adab Idul Fitr, mandi untuk sholat Id. Sebagian orang lagi kita, ya bukan cuma di Indonesia, saya ngelihat di Saudi kadang-kadang ada anak-anak muda yang memang nggak pernah puasa, nggak puasa. Itu malam Id main gapli, anu apa nyaman? Melekat sampai yang namanya tukang cukur itu buka sampai subuh di sana. Orang yang cukur, yang mau tampil ganteng ya, padahal tak puasa. Emang subhanallah ya. Maka perlu dilihat yang seperti ini, bahwasanya tujuannya Eid adalah berbahagia atas hidayah yang Allah berikan kepada kita. Maka disunnahkan untuk mandi dan memakai pakaian yang paling bagus yang kita miliki, dan pakai wangi-wangian untuk bapak-bapaknya, untuk ibu-ibunya nanti kita bicarakan. Bapak-bapak dianjurkan untuk pakai wangi-wangian karena memang ya waktu ini waktu yang spesial ya. Kita berkumpul dengan saudara-saudara kita, kalau kita dalam kondisi bau ya, karena seorang muslim seharusnya tidak bau. Walaupun kadang-kala dia lupa mungkin. Maka kenapa kok dimakruhkan makan bawang ke masjid? Orang makan bawang mau ke masjid enggak boleh. Fala yaqrab musallana, enggak boleh datang ke tempat salat kami. Gara-gara makan bawang. Kenapa? Karena faktor aromanya mengganggu jamaah. Antum bisa bayangkan ya, salat di sebelah orang yang baunya itu masya Allah, mungkin habis makan pete atau jengkol ya. Ya Allah. Yang ada di benaknya Allah, ma'abid imam mah ini jangan. Padahal imamnya baca cuma qul huwallahu ahad. Tapi gara-gara tetangganya dia enggak kuat. Betul. Makanya kenapa masjid itu seharusnya wangi ya. Kemudian nasihat anak. Nantilah masjid Musallal Qalam ini kalau bisa sejadahnya yang bagus. Sejadahnya yang bagus. Karena apa? Karena saya pernah sampaikan dulu, saya di Arab itu jarang melihat orang dahinya hitam. Imam-imam masjid ya, padahal sholatnya lama-lama. Karena sejadahnya itu bagus jamaah, empuk gitu jamaah. Iya, di sini abid sekunde celang langsung. Itu bukan karena saya buka banyak temannya Ustaz. Anak ini hitam ini bukan karena anak ahli ibadah Ustaz. Enggak, memang masjidnya itu karpetnya itu panas Ustaz. Ya memang usahakanlah kalau mau sedekah ke masjid ya yang terbaik. Mau sedekah ke masjid, mau sedekah sejadah atau karpet, jangan setengah-setengah. Umpamanya Ustaz kalau beli yang bagus cuma bisa beli dua, enggak apa-apa. Jadi yang saya yangku itu perak dus soft biasa. Nah, iya, yang dipakai itu kan yang soft ketiga itu jarang sudah ada jamaahnya. Bahkan di masjid-masjid biasanya karpetnya digulung. Ada entek Jumat purwe bebe. Ya itu orang-orang yang suka salat berjamaah di masjid kasih yang bagus. Mahal sedikit enggak apa-apa. Insyaallah pahalanya tentu akan lebih besar. Maka gunakanlah pakaian yang bagus, pakai wangi-wangian ya. Sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, beliau mandi sebelum berangkat salat Idul Fitr. Sebenarnya mandi ini buat orang Indonesia mungkin tidak perlu selalu ditekankan. Karena walaupun tidak disunahkan orang Indonesia mandi Ustaz, tapi tetap dianjurkan. Di Arab orang Indonesia itu terkenal mithlus samak. Ingat cukup tadi. Karena jemaah haji kan biasanya hotel-hotelnya itu airnya kan pakai ini, astagfirullah, tangki, ngisi tangki. Ada salah satu yang punya hotel ngomong sama ana, Syafiq, kata dia, "Kif Indonesia hada?" Mithl samak. Fi sabah yatarawash, adh-dhuhur yatarawash, fi al-'ashr yatarawash, kada pagi mandi, zuhur mandi, asar mandi. Buh, larang saya beli air yang dia. Karena beli dia itu air betul, beli air itu. Mithl samak, kata dia, enggak cukup. Kalau di Arab itu mandi seminggu dua kali sudah bagus. Betul jemaah. Saya enggak ngomong. Kita ni berde mohon melihat kitab pasar itu namanya akhlak lil banin, akhlak lil banin, akhlak buat anak-anak. Kita dulu epon cuk belajar itu. Siapa namanya Waladun Najib? Dia adalah anak yang pinter. Yaghtasilu fi kulli usbu marratan, mandi tiap minggu dua kali. Itu sudah bagus itu jemaah. Karena di Arab terus terang, di Arab kita seminggu nggak mandi, nggak bau, nggak keringetan kita, nggak keringetan karena tingkat kelembapannya itu rendah sekali. Jadi baju itu nggak bau. Kita nggak ganti seminggu nggak ada masalah. Tapi di sini sekali dipakai sore mau dipakai lagi kadang-kadang sudah aromanya, maka tolong dipakai, wangi-wangian dipakai ke masjid. Alhamdulillah di Indonesia ini sudah marak toko minyak wangi. Iya, lambe itu nggak ada, jarang. Yang ada cuma di pasar mungkin. Sekarang masya Allah di toko-toko kecil ya itu sudah ada minyak wangi, mempermudah seorang muslim untuk menjadi seorang muslim yang lebih baik. Dia lebih wangi ya, diusahakan. Kemudian yang ketiga, adab yang ketiga, sebelum keluar, sebelum sholat id dianjurkan untuk makan kurma. Kurma kalau nggak ada ya pokoknya makanlah sebelum berangkat ke sholat id. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaghdu yaumal fitri hatta ya'kula tamaratin wa ya'kuluhunna witran, rawahu al-Bukhari. Kata Rasulullah, kata Anas bin Malik, Nabi itu enggak pernah berangkat ke masjid sholat Idul Fitr, yaumal fitri, ingat hari berbuka itu, kecuali beliau makan dulu di rumahnya beberapa butir kurma.